menyakitkan, menyakitkan. Ku cintai kamu, tapi ternyata dirimu selingkuh. Ku sayangi kamu, tapi ternyata dirimu menduakan aku. Ku rasakan memiliki kamu menyakitkan, menyakitkan. Ku setia padamu, tapi ternyata dirimu membohong. Terima kasih.